hati ngena li tengah bandu dustana. Basati jadi li tengah bandu curangna. Giau kurku lalap ngiman bandu, tapi iba suku kap madin di sakit hati lalap raskina. Basa tingana labo harus hati tak ceda. Basa ti jadi labo harus hati masui. Hati jadi labo harus hati masui.